Salam mesra seindah madah pantun, muliknya bahasa tenteramkan jiwa-jiwa. Seperti mana syair bersulam manis lagu, damai selalu. Begitulah tinggi hasrat di hati, moga Tuhan dengar tersenyum. Salam mesra seindah.